Ya. Kenapa tayamum itu harus menghadap kiblat seperti dahulu, tidak seperti wudu? Dalam pertemuan minggu sebelumnya sudah jelaskan bahwasanya tayamum itu harus menghadap kiblat. Beda sama wudu. Ini kiblat kita kemana? Ke barat kan? Sana kan? Nah, keran-keran itu kemana? Sono kan? Jadi kalau ente wudu lewat keran, maka otomatis wajah kamu menghadap ke sana. Arah mana ini? Utara ya? Tak tahu lah. Pokok Pontianak ini yang tahu hulu hilal kan? Utara, selatan, barat, apalagi Asia Tenggara, barat daya, tambah tak paham ya. Nah. Jadi kalau kita menghadap ke sana, maka wudu tetap sah. Paham? Ini kan WC putri kan? Kerannya kan ngadap sini kan? Kamu kalau wudu pakai keran, maka otomatis badan kamu menghadap ke sana, membelakangi kiblat. Apa tetap sah? Tetap sah. Wudu membelakangi kiblat sah atau tidak? Tetap sah. Beda sama tayamum. Tayamum harus menghadap kiblat. Jadi kalau tayamum membelakangi kiblat, menghadap ke utara, ke selatan, tidak menghadap ke barat, tidak sah tayamumnya. Tidak sah. Jadi tayamum harus menghadap kiblat. Loh, kalau orang sakit bagaimana? Kalau orang sakit, kalau dia mampu menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, stroke, nanti dipukat Habib Ali, harus menghadap kiblat, kalau tak sah. Akhirnya diputar lah panjang rumah sakit itu. Putus selang pernafasannya, mati akhirnya. Kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah. Keluarganya mentayamumkan. Kalau tidak mampu. Kenapa harus menghadap kiblat seperti dahulu? Sudah saya jelaskan barusan. Karena tayamum itu lemah. Beda sama wudu. Wudu itu kuat. Dan tayamum ini pengganti wudu. Sifatnya darurat. Paham tidak? Darurat kan? Misalnya gak ada air. Mau sholat ini. Ini kalau nunggu air, nunggu hujan. Hujan masih seminggu lagi. Masa seminggu gak sholat? Maka darurat tayamum untuk sholat. Paham ya? Maka tidak mungkin darurat kecuali setelah masuk waktu sholat. Makanya tayamum itu harus dilakukan setelah azan. Ya kan minggu lalu kan? Apa boleh? Sholat duhur belum azan kita udah tayamum. Tidak boleh. Harus setelah azan duhur baru tayamum. Kenapa? Karena kita wajib sholat ketika sudah masuk waktu. Sementara kalau belum masuk waktu sholat, belum dikatakan darurat. Paham ya? Nah, begitu juga sholat itu wajib menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, sah atau tidak? Tidak sah. Sama, tayamum itu darurat. Karena darurat sama seperti sholat menghadap kiblat, maka tayamum juga harus menghadap kiblat. Karena kondisinya, situasinya, keadaannya darurat. Sehingga kalau tayamum tidak menghadap kiblat, tidak sah tayamumnya. Jadi tayamum itu harus menghadap kiblat. Tidak mesti sama tepat ke apa tidak. Kalau orangnya di dalam Masjidil Haram, di dalam masjid, maka harus tepat kepada Ka'bah. Kalau di dalam masjidnya, di dalam Masjid Haram Mekah itu harus tepat Ka'bah, tidak boleh nengok dikit, tidak boleh. Harus. Kalau di luar masjidnya, maka menghadap ke Masjid Haram itu nama wilayah haramnya. Nama masjid itu masjid di Ka'bah itu. Jadi kalau di luar masjid, misalnya kita sholat, kita nginap di apartemen, di luar masjid kan apartemennya, maka sholatnya menghadap ke masjid. Tapi kalau di luar itu semua, jauh di luar kota Mekah seperti Pontianak, tidak mesti harus menghadap pas kepada Ka'bah, tidak, menghadap arahnya saja. Oh, arahnya ke sini nih, barat menggok dikit 60 derajat misalnya. Maka situ sudah. Tiba-tiba pas diukur ternyata miring 60 meter. Apakah enggak sah sholat kita selama ini? Enggak. Tetap sah. Karena apa? Di luar wilayah itu hanya wajib arahnya saja. Nah, itu arahnya itu. Jadi tayamum harus menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab.